tersenyumlah sayang, tersenyumlah kasih. Jangan kau bermuram, jangan kau cemburu. Katakanlah padaku, jangan kau dalam hati, senyumlah kekasih. Apa yang ku ucapkan, janganlah kau ragu. Apa yang ku ucapkan, janganlah kau ragu. Percayalah padaku, pujaanku sayang. Terimalah cintaku, usahlah kecewa. Resapkan dalam hati, senyumlah kekasih. Resapkan dalam hati.